Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa menjumpai hari-hari yang mulia, hari-hari yang Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan sebagai hari-hari yang paling afdol dari hari-hari dunia, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, afdalu ayyamid dunya ayyamul asyr. Seafdal-afdal hari-hari di dunia adalah ayyamul asyr, hari-hari 10 dari bulan Dzulhijjah. Di hari-hari ini kaum muslimin diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbanyak amalan, berlomba-lomba. Karena tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah, tidak ada amalan yang lebih afdol daripada amalan yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian dikabarkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwasanya tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dari amalan yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasul, apakah juga amalan jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan amalan di hari-hari itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula jihad fisabilillah. Amalan yang dilakukan di hari-hari ini lebih Allah cintai, termasuk lebih dicintai daripada jihad fisabilillah. Kecuali jihadnya seorang yang keluar dari rumahnya dengan hartanya dan jiwanya, kemudian tidak kembali lagi. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Di hari-hari ini kita masih diberi nafas oleh Allah Azza wa Jal, diberi kesempatan untuk mengumpulkan bekal, dan masih tersisa 2 hari lagi, yaitu yaumu Arafah, hari Arafah. Kita sudah masuk sekarang tanggal 9, yaum Arafah. Kemudian ya, yaumul id atau yaumun nahr. Dan disunahkan bagi kaum muslimin untuk melakukan siam pada tanggal 9 yaum Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Adapun bagi hujjaj, orang-orang yang melakukan ibadah haji, yang sunnah atas mereka adalah tidak berpuasa, agar mereka memiliki kekuatan yang lebih untuk mereka wukuf di Arafah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan dunia dan di akhirat. Adapun kita yang tidak menunaikan ibadah haji, as-sunnah yang disunahkan adalah as-siyam, berpuasa yaum Arafah. Dan pahalanya seperti disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, akan diampuni dosa-dosa setahun sebelum dan setahun sesudah. Wabillahi taufiq. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kita masih berada pada pembahasan tentang takdir. Ya. sudah kita sampai kepada pembahasan bahwasanya takdir yang kita imani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuqaddiru kullasyai, mentakdirkan segala sesuatu, bukan maknanya kemudian kita meninggalkan sebab, tidak. Tetapi justru mendorong untuk kita menempuh sebab. Dan Allah Jalla wa'ala yang menakdirkan segala sesuatu, dia pula yang memerintahkan kita untuk menempuh sebab-sebab. Dan Allah tidak menzalimi hambanya. Kalau hambanya menempuh sebab-sebab kebaikan, mesti akan diantarkan kepada jalan-jalan kebaikan. Nah, fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, memberi, berbuat, ya, dia beramal soleh, bertakwa kepada Allah, membenarkan kalimat la ilaha illallah, menempuh sebab-sebab kebaikan. Apa janji Allah? Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami Allah akan mudahkan dia untuk menempuh jalan-jalan kemudahan. Iya. Dan sudah kita sebutkan kisah pada kesempatan yang telah lalu bagaimana fikih para sahabat. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama dengan para sahabat menuju ke Palestina. Di saat itu di masa kekhilafahannya Umar bin Khattab, di tengah jalan sebelum masuk sampai ke Palestina, mendapatkan kabar bahwasanya di Palestina sedang menjangkit atau terjangkit wabak. Kalau di tempat kita bahasanya pagebluk seperti itu. Orang kalau masuk di situ biasanya terkena penyakit dan kemudian mati dengan sebab itu. Di situ Umar memutuskan untuk pulang. Mari kita pulang ke Madinah. Tidak masuk ke dalam negeri yang sedang terjangkit penyakit tadi, penyakit yang mewabah. Ada sebagian yang bertanya, "Ya Umar, apakah kita lari dari takdir Allah?" Maksudnya sudah masuk saja. Kalau memang ditakdirkan kita mati, kita mati. Kalau tidak ya tidak, masuk saja. Tetapi apa kata Umar? Ini fikih. Ya. Iman kepada takdir bukan berarti kemudian tidak menempuh sebab. Kata Umar bin Khattab, kita pulang ke Madinah, lari dari satu takdir menuju takdir yang lain, menembus sebab keselamatan. Ya, sebagaimana kita mengembalakan kambing, kata Umar bin Khattab, apa pendapat kalian kalau kalian mengembalakan kambing sampai di sebuah ya padang yang gersang, susah kambing, nggak dapat makanan, nggak dapat apa ya, rumput-rumputan, gersang. Kemudian tiba-tiba datang seorang kepada engkau mengatakan, di samping itu, dekat dari sini ada ladang yang subur. Apakah kamu tetap membiarkan kambing-kambingmu di situ dengan mengatakan, kalau memang Allah takdirkan ya sudah di sini saja? Atau kemudian kamu pergi menuju ke ladang yang lain? Mestinya kita akan mengambil ya jalan untuk menuju ladang yang lain. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Jadi, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, keimanan kita kepada takdir itu justru menjadikan hati kita ini betul-betul tergantung kepada Allah. Menggantungkan segala urusan kita kepada Allah. Kita menempuh sebab dan kita serahkan urusannya kepada Allah. Dan kita yakin Allah Azza wa Jal maha adil dan dia tidak menzalimi hambanya sedikitpun. Walaupun seberat darah, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Naam. Wabillahi taufik. Artinya kita sudah sepakat bahwasanya syariat ini mengajarkan kita untuk menempuh sebab. Bukan kemudian bermalas-malas, kemudian menyandarkan diri kepada takdir. Sudahlah, kalau memang kita akan kaya ya akan kaya, enggak usah usaha. Sudahlah, kalau memang mau masuk surga ya masuk surga walaupun kita enggak beramal. Ini namanya orang-orang yang tidak ngerti agama. Orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah, belajar apa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, justru dia akan mendapatkan Islam ini mengajarkan kita untuk bersemangat. Sebab hanya saja sekarang ada dua hal yang diingatkan oleh Ibnul Qayyim. Kalau kita sudah sepakat bahwasanya kita harus menempuh sebab, tugas kita sekarang adalah mengenal sebab-sebab itu, mengenal sebab-sebab kebaikan. Ini sudah kita bahas. Bagaimana mungkin kita akan menempuh sebab-sebab kebaikan kalau kita tidak punya ilmu tentang sebab-sebab kebaikan itu? Kita tahu sorga, jannah itu seorang akan masuk ketika menempuh sebab-sebabnya, beramal soleh, yang melakukan ketaatan kepada Allah. Kita sudah tahu sebab harus ditempuh. Namun sekarang kita ada tugas, yaitu mengenal sebab-sebab tadi. Jangan sampai kita menyangka itu sebuah sebab, namun ternyata bukan sebab. Ya, kita menyangka ini sebab yang mengantarkan kepada ya kebahagiaan, namun ternyata itu bukan sebab yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tugas kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah an ya'rifa tafasila asbabis syarri wal khair. Tugas kita adalah berusaha mengerti rincian sebab-sebab kebaikan dan rincian sebab-sebab kejelekan. Mengenal sebab-sebab kebaikan untuk kita tempuh, dan mengenal sebab-sebab kejelekan untuk kita hindari. Iya. Kita ingin anak-anak kita selamat dalam kehidupan di dunia ini. Kita ini sudah tua, kita punya anak-anak, punya keturunan. Dan masa yang akan datang semakin berat, ujian. Ujian semakin berat. Ya. Tentu kita ingin keluarga kita, anak-anak kita selamat dari kejelekan-kejelekan dan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Apa tugas kita sebagai orang tua? Mestinya kita ajari anak-anak kita untuk mengerti jalan-jalan kebaikan, dan kita peringatkan mereka dari jalan-jalan kejelekan. Ya. Di hadapan kita ada orang-orang yang menyimpang. Di hadapan kita ada kelompok-kelompok yang sesat. Di hadapan kita ada orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang rusak, misal. Ya tentunya harus kita kasih tahu anak-anak kita, berbahaya ini pemikiran menyimpang, ya berbahaya ini perkara yang membahayakan kamu, membahayakan duniamu, membahayakan agamamu dan akhiratmu. Kita wajib menempuh sebab, namun sebab itu tidak mungkin kita tempuh kalau kita tidak berilmu. Kita tidak berusaha mengetahui sebab-sebab kebaikan. Kemudian diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, dan sebesar-besar sebab untuk kita mengetahui, atau jalan yang kita tempuh untuk mengetahui sebab-sebab kebaikan, adalah tadabbur Al-Quranul Karim. Mentadabburi Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan sunnah. Ini yang terakhir kita bahas pada kesempatan yang telah lalu. Wabillahi taufik. Nah, kemudian yang kedua, taib. Jadi setelah Ibnul Qayyim menetapkan dan memberikan penjelasan kepada kita, kita harus menempuh sebab. Beliau ingatkan dua hal. Yang pertama, kita harus belajar dan mengerti sebab-sebab kebaikan dan kejelekan. Satu. Kemudian yang kedua, al-amru tsani, perkara yang kedua, an yahdhara mughalatata nafsihi ala hadhihi al-asbab. Wa hadha min ahammi al-umur. Fa innal 'abda ya'rifu anna al-ma'siyata wal-ghaflata min al-asbabil mudirrah lahu fi dunyahu wa akhiratihi wa la budd walakin tughalituhu nafsuhu bil ittikali ala afwillah wa maghfiratihi taratan wa bitaswifi bitaubati taratan ila akhiri kalamil muallif. Kemudian perkara yang kedua, setelah kita mengetahui bahwasanya di sana ada sebab-sebab kebaikan yang harus kita tempuh dan di sana ada sebab-sebab kejelekan yang harus kita hindari, setelah kita tahu itu semuanya, maka yang kedua, kita harus waspada. Jangan sampai kita tertipu dengan diri kita sendiri. Ya. Terkadang ada orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Sudah tahu bahwasanya dosa itu mengantarkan kepada kejelekan, dia sudah tahu. Tapi tertipu dengan dirinya. Iya. Dia mengatakan, sudahlah, tidak apa-apa kamu melakukan perbuatan dosa itu. Betul, dosa itu membawa kepada kejelekan. Tapi kan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pemurah, sudah tidak apa-apa. Tidak sadar kalau dirinya sedang ditipu oleh apa? Dirinya sendiri. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, seorang hamba sebenarnya dia sudah tahu kemaksiatan itu dan kelalaian adalah sebab dia akan mendapatkan kejelekan. Sudah tahu sesungguhnya dia akan mendapatkan kejelekan di dunia dan di akhirat. Dia sudah tahu itu. Walakin, tetapi, ya, terkadang dirinya tertipu, ya, tertipu dan meremehkan dosa itu. Kenapa sampai meremehkan? Bil ittikali ala afwillahi wa maghfiratihi. Ditipu oleh dirinya yang sesungguhnya ini bisikan syaitan. Ya, dia meremehkan dosa. Kenapa? Karena dia anggap Allah Maha Pengampun. Tidak apa-apa, insya Allah. Kita berbuat dosa nanti kita istighfar, Allah akan mengampuni. Menyandarkan kepada sifat pemaafnya Allah Azza wa Jalla, sehingga meremehkan dosa. Ya. Wa bitaswifi bitaubati taratan. Terkadang tertipu dengan apa? Tertipu dengan menunda-nunda taubat. Sudah tahu ini adalah dosa, tetapi dibisiki oleh syaitan. Tidak apa-apa, sekarang kamu berbuat dosa dulu. Berbuat dosa, nanti ada kesempatan tobat. Besok ada waktu untuk tobat. Masih muda, masih panjang umurmu, masih ada kesempatan untuk berbuat baik, masih ada kesempatan untuk beristighfar. Ini dibisiki. Sebenarnya dia sudah mau bertobat, namun kemudian dibisiki syaitan, besok nanti akan datang. Iya. Wabillahi taufik. Jadi tertipu dengan ini semuanya. Yang tadi, yang pertama, dia menganggap sudahlah, Allah kan Maha Pemurah, gampang nanti urusannya. Yang kedua, dia menunda-nunda taubat, nanti ada kesempatan untuk taubat, sehingga meremehkan dosa. Yang ketiga, ada orang yang meremehkan dosa karena menganggap dia punya amalan. Saya sudah punya amalan, saya sudah punya bekal. Jadi dia hitung-hitungan di sini, amalan saya banyak, ya. Ini kejelekan saya tidak seberapa. Tertipu. Naam. Jadi tertipu dengan apa? Dengan amalan dia. Wabil istighfari bil lisani tarotan. Dia tertipu dengan istighfar dengan lisannya. Istighfar dia hanya lisan saja, hatinya tidak. Wa yaf'alu aw wa bi fi'lil mandubati tarotan. Tertipu dengan dia sepertinya banyak melakukan amalan. Amalan-amalan sunnah saya banyak. Wabil ilmi tarotan, tertipu dengan ilmu. Saya punya ilmu. Ya. Ada orang lagi yang kemudian tertipu karena berdalil dengan takdir. Kalau memang nanti saya akan baik, nanti ditakdirkan baik. Dan yang semisalnya, ya, wabillahi taufik. Dan terkadang orang tertipu dengan apa? Dengan nenek moyang. Dengan nenek moyang, al-akabir. Para pendahulu-pendahulunya, ya. Saya melakukan perbuatan dosa tidak apa-apa, insya Allah itu buktinya. Kakek-kakek saya sama juga seperti ini, tidak apa-apa, ya. Tertipu dengan apa? Dengan orang-orang terdahulu. Naam. Wabillahi taufiq. Jadi ini perkara penting yang harus kita perhatikan di sini. Perkara yang kedua, yang itu ternyata ada pada sebagian orang, dan Ibnu Qayyim mengingatkan kita semuanya. Bisa difahami insya Allah, ya. Jadi kita sekarang sudah mengerti dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kita harus menempuh sebab agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Ini satu. Tetapi ada dua hal yang harus kita ingat sebagai bekal kita melakukan perjalanan. Yaitu, kita harus belajar sehingga mengerti sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab kejelekan. Kemudian yang kedua, kita harus berhati-hati dari tipuan diri kita. Yang terkadang kita meremehkan perbuatan apa? Jelek, meremehkan perbuatan maksiat karena beberapa alasan tadi. Ya. Merasa amalannya banyak, saya amalannya banyak, ilmunya banyak. Ya. Saya sudah sering istighfar kok dengan lisan. Ya. Atau nantilah ada kesempatan untuk apa? Bertobat, saya masih muda. Ini yang menjadikan seorang kemudian meremehkan perbuatan dosa. Padahal sudah ngerti itu akan membahayakan dia, tapi dia remehkan. Naam, wabillahi taufik. Kemudian disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah beberapa contoh. Ya, contoh-contoh ini hendaknya kita ambil pelajaran darinya. Wa katsirun minan nas yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala astaghfirullah zala atharu dhunub wa raha hadha bi hadha. Sebagian manusia itu menyangka perbuatan dosa itu cukup dengan kita mengucapkan astaghfirullah, selesai. Dosa, kemudian astaghfirullah. Besok diulangi lagi, astaghfirullah. Besok lagi, astaghfirullah. Kemudian merasa aman, sudah cukup. Ya. Oh ternyata mudah. Kita berbuat dosa, kemudian setelah itu astaghfirullah. Menyangka cukup dengan itu. Ya. Hari ini mendzalimi fulan, hari ini menumpahkan darahnya fulan, hari ini mengambil hartanya fulan, kemudian setelah itu astaghfirullah. Besok lagi setelah melakukan perbuatan dosa, berzina dan seterusnya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian menyangka, menganggap bahwasanya istighfar itu sudah, dia tenang, sudah cukup. Yang penting kita istighfar. Nah, ada sebagian orang seperti itu. Akhirnya dia melakukan perbuatan dosa, dan meremehkan perbuatan dosa itu. Karena sudah merasa aman dengan hanya mengucapkan istighfar, astaghfirullah. Padahal taubat itu harus dengan syarat. Tidak sekedar dengan lisan mengucapkan astaghfirullah. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sebagian lagi ada yang tertipu dengan amalan. Wa qala li rajulun minal muntasibina ilal fiqhi. Kata Ibnu Qayyim, ini beliau bercerita pengalaman. Ada orang yang datang kepada saya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia terkenal sebagai orang yang punya ilmu, ya. Dia katanya ahli fikih. Namun ternyata ucapannya tidak menunjukkan dia punya fikih. Apa ucapan dia? Ana af'alu ma af'alu summa aqul subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah wa qad ghufira dhalika ajma'ahu. Kama sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala fi yawmin subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah khuttat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Ada orang yang datang kepada saya mengatakan, enggak apa-apalah saya berbuat jelek. Enggak apa-apa. Berbuat apa saja, berbuat jelek, berbuat jelek, berbuat jelek, tapi saya yang penting mengucapkan setiap hari subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Kalau sudah saya mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, dosa-dosa akan dihapus. Subhanallah. Memang ada hadis yang sahih, betul. Tetapi hadis ini bukan untuk seperti itu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, juga Imam Muslim, yakni muttafaqun alaih. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man qala fi yaumin, siapa yang dalam satu hari mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Jadi disunnahkan kita membaca ini setiap hari 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Silakan di waktu pagi, di waktu petang, yang penting dalam satu hari 100 apa? Kali. Siapa yang membaca ini 100 kali, kata Nabi alaihi salatu wasallam, khuttat anhu, akan digugurkan darinya dosa-dosanya, walau kanat misla zabadil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis ini sahih, dan kita punya harapan demikian. Kalau kita setiap hari membaca ini, kita punya harapan dosa kita dihapuskan oleh Allah, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Betul, kalimat ini menjadi sebab dihapuskannya dosa. Tetapi hadis ini bukan digunakan untuk meremehkan apa? Dosa. Ini permasalahannya. Tidak apa-apalah saya berdosa, tidak apa-apa saya makan riba, tidak apa-apa saya menipu orang. Ya setiap hari saya menipu, tapi setiap hari saya juga mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali. Diampuni dosanya. Nah, Apakah ini pengagungan kepada Allah? Tentu bukan, ma'asyiral muslimin. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan kita di dalam kita melakukan perjalanan menuju Allah dari yang seperti ini. Wabillahi taufiq. Ya. Termasuk juga puasa besok ini, puasa apa? Arafah. Yaum Arafah akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Ini bukan digunakan untuk meremehkan dosa, tidak. Ya. Bukan digunakan untuk meremehkan dosa. Tetapi hadis ini menunjukkan betapa luasnya pemberian Allah. Betapa luasnya kasih sayang Allah. Dan seorang jangan berputus asa walaupun dia punya dosa sebesar apapun. Jangan putus asa. Ini orang yang pandai dan faqih terhadap hadis-hadis ini. Hadis-hadis itu untuk menggugah dirinya bersemangat, beramal. Menggugah dirinya untuk menggantungkan dirinya kepada Allah. Bukan sebaliknya, hadis-hadis tadi justru dia gunakan untuk menipu dirinya. Untuk meremehkan dosa dengan hadis-hadis tadi. Nah, ini menunjukkan jahil, menunjukkan kejahilan orang ini. Wabillahi taufik. Dan barangkali kita pun juga dibisiki. Namanya syaitan membisiki diri kita dan kita tidak aman dari bisikan syaitan. Karena syaitan memang demikian. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mungkin kita dibisiki, sudah, kamu sudah melewati jembatan, kamu sudah banyak amalannya, ya, kamu sudah banyak puasa-puasa sunnah, kamu sudah selalu zikir pagi, petang, sudah aman. Ya. Ini bisikan syaitan. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Coba lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sudah jelas-jelas mendapatkan jaminan jannah, surga. Sudah pasti, tidak mungkin tidak. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah masuk ke jannah, masuk ke surga dan melihat ada bangunan dari emas, istana besar dari emas. Di situ ada bidadari sedang wudu. Maka Nabi bertanya, "Ini punya siapa? Istana yang indah dari emas ini punya siapa?" Kemudian dijawab, "Ini punya seorang dari Arab." Nabi mengatakan, "Saya orang Arab." "Siapa?" "Ya barangkali punya beliau." Ternyata bukan. Tidak dijawab. Jawabannya, "Ini punya orang Arab namun dari kabilah Quraisy." Nabi melanjutkan lagi, "Saya dari Quraisy. Punya siapa ini?" Kemudian dijawab, "Li Umar bin Khattab." Punya Umar bin Khattab. Nabi mengabarkan Umar bin Khattab sudah punya bangunan di jannah. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan Umar fil jannah, Umar di jannah. Sudah pasti, tidak mungkin tidak. Tetapi meskipun demikian, apakah kemudian para sahabat menyandarkan ya, diri dengan berita-berita tadi kemudian meremehkan dosa-dosa? Tidak, ma'asyiral muslimin. Inilah orang yang berilmu. Justru mereka semakin tawaduk kepada Allah. Sebagaimana Nabi juga demikian. Contohnya adalah Nabi. Semakin tawaduk kepada Allah. Semakin merendahkan diri kepada Allah. Semakin bersemangat berbuat baik. Sampai kemudian mati syahid. Umar bin Khattab dirobek perutnya ketika beliau sedang sholat subuh. Oleh seorang majusi yang menyelinap masuk di tempat sholat. Dia sudah membawa hanjarah. Membawa ya, tombak bermata dua. Jadi dimanapun digerakkan mesti akan kena. Ya. Ya. Terluka dan terburai isi perut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ketika itu beliau langsung rebah, jatuh dalam keadaan beliau mengimami. Kemudian sebagian sahabat ada yang meninggal dalam kejadian tadi. Kemudian Abu Lu'lu Al-Majusi ini ya, karena dia sudah merasa dia akan ditangkap, maka dia bunuh diri. Mati ya Abu Lu'lu Al-Majusi. Umar bin Khattab sudah merasa beliau sebentar lagi meninggal. Dibawa ke rumah beliau. Ya, setelah sebelumnya ada sahabat lain yang melanjutkan menjadi imam, menyelesaikan salat subuh. Umar bin Khattab di rumah banyak yang menjenguk. Banyak sekali yang menjenguk. Ada di antara yang menjenguk mengatakan, "Wahai Umar, betapa beruntungnya engkau. Engkau adalah orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini." Disebutkan kebaikan-kebaikan Umar, jasa-jasa Umar, kemuliaan-kemuliaan Umar, yang itu semuanya ada pada Umar bin Khattab. Namun apa kata Umar bin Khattab? Menunjukkan tawaduk. Seandainya saya mati impas, kebaikan dan kejelekan saya sama, saya sudah bersyukur. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti itulah orang yang berilmu. Lalu kalau orang seperti kita kemudian merasa aman dengan dosa hanya karena setiap hari kita sudah mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, betul ini pahalanya besar. Namun salah ketika kemudian kita menggunakan hadis ini untuk meremehkan dosa. Ini berarti tidak mengerti bagaimana dia berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Sudah berpuasa Arafah, saya sudah diampuni dosa-dosanya setahun sebelum dan setahun sesudah. Guna meremehkan dosa. Ya ini berarti dia tidak ngerti. Tidak tahu bagaimana seharusnya dia bermuamalah dengan berita-berita kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wasallam ini. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wa qala li akharu min ahli Makkah. Nah, ini cerita lagi yang lain, Ibnu Qayyim. Ada lagi orang ahli Makkah, dia tinggal di Makkah. Kemudian dia mengatakan, saya berbuat dosa ringan-ringan saja, enteng. Kenapa? Ya, karena saya setiap berbuat dosa, akhtasil, saya mandi. Setelah berbuat dosa, saya mandi. Wa tawafa bil bait, saya mengelilingi Ka'bah tawaf 7 kali. Sudah cukup. Wa qad muhiya anhu dzalik, sudah dihapuskan dosa-dosa saya. Apakah semudah itu? Betul, tawaf pahalanya besar. Ya, mengelilingi Ka'bah, mengagungkan Allah dengan melaksanakan perintah ini. Ya, mencium Hajar Aswad, mengusap Hajar Aswad dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ini pahalanya besar. Namun kemudian setelah itu dia meremehkan dosa. Lah ini yang salah. Wabillahi taufik. Wa qala li akharu, ada lagi orang yang mengatakan kepadaku, qad shahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala adnaba 'abdun dhanban fa qala ay rabbi inni asabtu dhanban faghfirli fa ghafara lah summa makasa ma syaa Allah summa adnaba dhanban akhar fa qala rabbi inni asabtu dhanban faghfirli fa ghafara lah summa makasa ma syaa Allah summa adnaba dhanban fa qala ay rabbi asabtu dhanban faghfirli فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء قال وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. Di dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari Muslim, ini hadis yang luar biasa ikhwan kaum muslimin rahiman rahimakumullah, hadis yang luar biasa berisi berita bahwasanya Allah Maha Pengampun. Nabi bercerita ada seorang hamba yang dia berbuat dosa. Kemudian dia berdoa, Rabbi khfirli, ya Allah ampunilah saya. Allah pun mengampuninya. Dia tidak berbuat dosa lagi. Namun setelah lama terjatuh lagi, dia berbuat dosa. Akhirnya dia mengucapkan, Rabbi khfirli, ya Allah ampuni aku. Ya. Ini asabtu dzanban, ya Allah saya terlanjur berbuat dosa. Faghfirli, ampuni saya ya Allah. Maka Allah mengampuninya. Kemudian dia berhenti berbuat dosa. Kemudian terjatuh lagi berbuat dosa. Dia mengucapkan seperti itu lagi, berdoa kepada Allah, ya Allah, inni asabtu dzanban faghfirli, ya Allah, saya terlanjur berbuat dosa, ampuni saya ya Allah. Maka Allah pun mengampuni lagi. Jadi setiap dia berbuat dosa, minta ampun diampuni, mengulangi lagi terulang, minta ampun lagi diampuni lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sungguh hambaku ini tahu dia punya Allah, dia punya Rabb, yang kalau dia minta ampun Allah akan mengampuninya. Sungguh aku mengampuni dia apapun yang dia lakukan. Hadis ini tentu hadis yang sangat mulia, menunjukkan betapa besarnya ampunan Allah. Namun kemudian ada orang yang mengatakan, saya percaya hadis ini dan saya tidak ragu Allah adalah zat yang pengampun. Saya akan berbuat dosa saja. Setiap saya berbuat dosa, tinggal saya minta ampun pada Allah. Ini berarti orang tadi meremehkan apa? Dosa. Naam. Wabillahi taufik. Orang ini yang diampuni oleh Allah Azza wa Jal, sampai Allah mengatakan, apapun yang dia berbuat, apapun yang dia perbuat akan aku ampuni. Allah Maha tahu kejujuran orang ini. Ya, Allah Maha tahu orang ini berhak untuk mendapatkan ampunan. Adapun ketika seorang meremehkan dosa-dosa. Maka yang seperti ini mengkhawatirkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kurang berapa menit? Baik, masih ada ya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadha ad-darbu minan nas qad ta'allaqa bi nususin minar raja wa takala 'alayha wa ta'allaqa biha bikilta yadayhi. Orang ini adalah jenis kelompok manusia tertentu, ada model yang seperti ini. Dan kita berlindung kepada Allah, semoga kita diselamatkan. Ada model-model orang yang seperti ini, di mana dia suka untuk mengambil ayat-ayat dan hadis-hadis yang berisi keluasan rahmat Allah. Ini saja yang diambil, sementara dia lupa bahwasanya Allah syadidul iqab, Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih azabnya. Hanya ini saja yang diambil. Kemudian setelah itu tidak mempedulikan ancaman-ancaman, kemudian tangannya dia gunakan untuk bergantung kepada dalil-dalil tadi. Sudah cukup, dalil-dalil ini saja yang saya pakai. Lupa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala syadidul iqab. Makanya para ulama mengatakan, kita hidup di dunia ini harus dengan dua sayap. Sayap yang pertama adalah rasa takut kepada Allah, agar kita tidak meremehkan dosa. Dan sayap yang kedua adalah harapan kepada Allah, agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kalau seorang hanya satu saja yang dipakai sayapnya, tidak akan bisa terbang, dia akan jatuh. Atau dia hanya mengambil yang satu saja, takut yang berlebihan, kemudian tidak merasa Allah Maha Pengasih, Penyayang, dia akan menjadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Manusia hendaknya berjalan di antara dua sayap ini, al-khawfu war-raja, al-khawf rasa takut kepada Allah, dan juga roja harapan besar kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun jenis orang yang pertama ini adalah jenis orang yang hanya mengambil ayat-ayat dan hadis-hadis tentang pahala-pahala dan ampunan Allah, kemudian melupakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla syadidul iqab, zat yang sangat pedih hukumannya. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya ini cukup panjang namanya. Ya, semoga yang sedikit ini berfaedah untuk kita semuanya. Ibnu Qayyim mengingatkan dua bekal untuk kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menempuh sebab yang sudah kita bahas dan kita dengarkan bersama. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.